Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ayuhal musyahidun al-kiram, alhamdulillah di malam ini kita kembali kajian rutin kita, yaitu kajian ilmu nahwu. Kita sudah masuk kepada latihan, yaitu latihan yang pertama alhamdulillah sudah kita tuntaskan, dan juga latihan yang kedua malam ini insyaallah kita masuk at-tadribu tsalits, latihan yang ketiga fi safhat tis'in, yaitu halaman 90 dari kitab al-khulasah al-asasiyah fil qawaid an-nahwiyah. Silakan dibuka, yaitu perhatikan instruksinya. Insyaallah latihan ini mudah ya. Tujuannya adalah untuk memurajaah serta mengingat kembali tanda-tanda i'rab bagi isim maupun bagi fi'il. Baik, langsung saja. Sebagaimana biasa, kami meminta kepada para pemirsa untuk bisa aktif. Ya, kajian ini bisa dibuka halaman 90. Pahami pertanyaannya, insyaallah ini mudah sekali. Baik, tafadhal Ustaz Luqman. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Dan baik, kami persilahkan bagi Anda para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, silakan Anda bisa memutar nomor telepon 021 823 6543. Kami persilahkan. Iya, mohon maaf, tampaknya terputus. Kami persilakan Anda bisa memutar nomor 021-823-6543. Dan tidak lupa kami ingatkan untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Kami persilakan kembali. Iya. Oh, mohon maaf, tampaknya terputus kembali Ustaz. Yeah. Mungkin untuk pemanasan kita persilahkan ikhwah di studio Ustaz. Baik, betul. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. At-tadribu tsalits awwil al-masan al-marfu'a ila al-mansubi wal majruri kama fi an-namudaj. Iya. An-namudaj at-talibani fil fasli. Ra'aitu at-talibaini fil fasli. Marartu bittalibaini fil fasli. Baik, perhatikan kalau kita lihat tandanya tidak ada perubahan ya, sama. Akan tetapi hakikatnya berbeda. Dari mana itu perbedaannya? Dari mana? Dari amil. Dari amil yang masuk. Yang pertama itu mansub. Tanasub ya, karena dia musanna. Kenapa? Sebagai apa dia? Maf'ul bih. Maf'ul. Mana amilnya? Ra'aitu. Ra'ai. Nah, fi'il. Ra'a. Itulah amilnya. Amil yang menasabkan objek. Itu fi'il. Kemudian yang kedua? Majrur. Majrur. Mana amilnya? Alba. Huruf jar. Ya, ba. Betul. Baik, itu namudzat contoh ya. Baik, silakan lanjutkan. Al-awalu. Al-fallahani fil mazru'ati. Naam. Innal fallahaini fil mazru'ati. Innal fallahaini fil mazru'ati. Jayid. Itu mansub ya. Kenapa mansub? Isim inna. Isim inna. Taib. Yang majrur? Salamtu 'alal fallahaini fil mazru'ati. Jadi, salamtu 'alal fallahaini fil mazru'ah. Majrur. Kenapa? Majrur bi 'ala. 'Ala huruf jar. Jayid. Baik. Rakam 2. Isnan at-tilmizatani amama al-madrasati. Naam. Ra'aitu tilmazataini. Ra'aitu til ra'aitu tilmazataini tilmizataini amamal madrasati. Naam, ra'aitu tilmizataini amamal madrasah. Taib. Marartu bitil mizataini amamal madrasati. Jayyid. Ahsant. Apa artinya itu? Kalau pertama apa artinya? Yang pertama, aku melihat dua pelajar wanita di depan madrasah, depan sekolah. Depan sekolah. Yang kedua, marartu saya melewati dua pelajar wanita di depan sekolah. Depan sekolah. Taib. Kalau rakam wahid, apa tadi maknanya? Taib, kembali kepada akh. Dua orang petani itu di sawah. Innanya? Sesungguhnya dua orang petani itu di sawah. Di sawah. Taib, yang kedua? Saya mengucapkan salam kepada dua orang petani di sawah. Salam kepada dua orang petani yang ada di sawah. Taib, ahsant. Taib, iya, yang ketiga. Baik, mungkin yang ketiga kita undang pemirsa dan pendengar, Ustaz. Silakan. Baik, kami persilahkan kepada pemirsa dan pendengar Roja, dimanapun Anda berada, silakan bisa berpartisipasi aktif dengan memutar nomor 021-823-6543. Masih dalam At-Tadribu Salif, silakan Anda bisa membuka halaman ke-90. Silakan. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Ini Bapak Yanto di Bogor nih, Pak. Bapak Yanto di Bogor, silakan, Bapak. Masyaallah. Nah, saya minta informasi ini, Pak, untuk mencari kitab yang dipelajari sekarang itu adanya di mana, Pak Ustaz? Masyaallah. Baik, kitab yang ada sekarang insyaallah nanti bisa lihat info di layar kaca, Bapak bisa untuk pemesanan. Baik, untuk malam ini Bapak akan berpartisipasi aktif untuk mencoba latihan yang ketiga ini. Saya mendengar setia, Pak, udah belajar namanya di apa sama Ustaz ini, Umar Rojak ini, soalnya saya aktif, Pak, ya. Oh, begitu, Maka baik. Ingin memiliki kitab yang dipelajari lah, Pak. Oh, baik. Baik, insya Allah nanti bisa menghubungi nomor yang tertera di layar kaca ya, Pak. Baik. Makasih, Pak Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Yanto di Bogor ternyata masih menginginkan kitab dulu, Ustaz. Kitab, ya, Masya Allah. Sebelum latihan membaca di malam hari ini. Iya. Baik. Sebetulnya bagi Anda pemirsa Roja TV bisa melihat layar kaca nanti untuk mengerjakan latihan. Dan insya Allah kita bisa tayangkan juga dan Anda bisa membacanya insya Allah. Baik, untuk berikutnya kami persilakan penelpon di 021-823-6543. Ya, silakan. Baik, kami persilakan kembali para pemirsa dan pendengar Roja, silakan Anda bisa memutar nomor 021-823-6543. Silakan. Oh, mohon maaf, terputus kembali tampaknya. Dan insya Allah kita masih dalam bab i'rab, ya, Ustaz? Iya, masih dan i'rab. Bab i'rab ini, dan kita masuk latihan yang ketiga di halaman ke-90. Silakan Anda bisa berpartisipasi. Anda bisa memutar nomor 021-823-6543. Kami persilakan. Iya, silakan. Oh, mohon maaf, terputus kembali. Tampaknya ada sedikit kendala. Kami persilahkan sekali lagi bagi Anda pemirsa dan pendengar Roja, Anda bisa memutar nomor 021-823-6543 dan tidak lupa kami ingatkan untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Baik, kami persilahkan kembali. Kita coba angkat kembali penelpon yang berikutnya. Iya, silakan. Oh, mohon maaf, terputus kembali. Baik, tampaknya mungkin kita persilakan kembali ihwal di studio, Ustaz. Iya, silakan. Al-Thalith, Al-Baitani Khalfal Funduqi. Naam. Ru'aitul Baitaini Khalfal Funduqi. Iya. Apa nih? Marortu bil Marortu bil baitaini khalfal funduqi. Baik, jayid, ahsant. Nah, yang terpenting ini adalah musannanya, ya. Kalau fi'il silakan mau diubah ra'aitu atau patari pakai innah juga boleh. Marartu bisa diubah dengan kata lain, silakan aja. Tapi yang terpenting adalah musannahnya di sini yang harus kita ubah. Mau pakai yang fi'il yang sudah ada juga boleh. Ra'aitu, marartu, ya. Baik, terjem. Dua rumah itu di belakang hotel. Iya. Saya melihat dua rumah di belakang hotel. Iya. Saya melewati dua rumah di belakang hotel. Baik, jayid. Nah. Ini jadi al-baitani, al-baitaini. Iya. Ya, fadal. Rabi. Al-hallaq, al-hallaqani tahta asy-syajarati. Iya. Ra'aitu al-hallaqaini tahta asy-syajarati. Marartu al-hallaqaini. Marartu bi. Oh iya, marartu bil hallaqaini tahta asy-syajarati. Iya. Terjem. Saya melihat dua orang tukang cukur di bawah pohon. Iya. Saya melewati dua orang tukang cukur di bawah pohon. Iya, sahih. Ahsan, barakallahu fiik. Nampaknya ada penelpon Ustaz yang sudah mencoba masuk. Iya, silakan. Kita coba angkat. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Umu? Umu Fatihah di Aceh, Ustaz. Eh, masyaallah. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Naam, tafadhali ya Um. Rakam 5. Naam Ustaz. 5. As-sayyaratani fi syari'in. Naam. Dua mobil itu di jalan. Iya. Ishtaraitu sayyarataini fi syari'in. Apa artinya? Saya membeli dua mobil di jalan. Belinya di jalan ya, jalan raya belinya. Langsung diborong berarti. Baik. Jadi yang jelas perubahan sayyaratan sayyaratan itu betul ya. Ya, cuma barangkali bahasanya kurang tepat mungkin ya. Iya. Apa Ustaz? Baik. Enggak masalah, penting ada keberanian. Maaf, terus marartu bis sayyarataini fi syari'i. Iya. Fi syari'i. Syari itu adalah jalan raya ya. Iya, yes. Syari itu jalan raya. Saya baik. Melewati dua mobil di jalan raya. Iya. Baik. Kita masuk pada tadribur rabi. Iqra'i, baca langsung. Ana Ustaz. Ya. At-tadrib ar-rabi' hawil jam' al-mudzakkar dibaca Ustaz. Naam. Hawil jam' al-mudzakkar al-marfu'a. Mudzakkar al-marfu'a ila maksudnya jamak mudzakkar salim ya. Itu sudah maklum. Naam Ustaz. Ila al-mansubi wal majruri kama fi an-namudzaji. Iya. Ubahlah jamak mudzakkar yang marfu' ke mansub dan majrur bagaimana pada contoh. Iya. An-namudzaju contoh al-mudarrisuna fil maktabi. Iya. Para guru itu di kantor Ustaz. Iya, di kantor ya. Di kantor. Usaidul mudarrisaini fil maktabi. Mudarrisina bukan mudarrisaini. Jamak. Usaidul mudarrisina. Usaidul mudarrisina fil maktabi. Iya. Saya menolong atau membantu dua guru. Di kenapa jamak. Dua guru? Jamak mudzakkar. Jamak. Oh, Ustaz. Iya. Saya membantu para guru. Iya. Di kantor. Iya. Ajtami'u ma'al mudarrisina fil maktabi. Iya. Saya berkumpul dengan para guru di kantor. Kantor, iya. Aduh, ana pikir kayak tadi, Ustaz. Kenapa? Saya pikir kayak yang sebelumnya Ustaz. Kalau sebelumnya musanna kan beda. Musanna itu nunnya kasrah, sebelum ya-nya apa? Fathah. Ini kebalikannya. Nunnya fathah, sebelum ya-nya kasrah. Mudarrisina. Kalau musanna mudarrisaini. Beda kan? Nah, Ustaz. Iya. Walaupun sama-sama berakhiran ya dan nun, cuma harakat nunnya tidak sama. Kalau musanna harakat nunnya kasra, Kalau jamak muskil salim harokat nunnya fathah. Kemudiannya sebelum ya kalau musanna fathah. Kalau jamak muskil salim sebelum ya kasrah. Mukminin, muslimin. Kalau musanna mukminaini, muslimaini. Iya. Baik. Al-muwazzafun awalan al-muwazzafuna fil maktabi. Fil maktabi. Iqra'i jayidan. Maktabati. Nah, al-muwazzafuna fil maktabati. Iya. Para pegawai itu di perpustakaan. Iya. Innal muwazzafina fil maktabati. Sesungguhnya para pegawai itu di perpustakaan. Iya. Untuk yang majrur ajtami'u ma'al muwazzafina fil maktabati. Iya. Ana pinjam yang di atas Ustaz. Enggak apa-apa. Iya. Yang penting saya, jamaknya diubah itu aja. Nah, Ustaz. Iya. Saya berkumpul dengan para pegawai itu di iya. perpustakaan. Ajtami' berkumpul bisa juga Pak ajtami'u rapat ya. Ijtima' meeting. Oh, nah Ustaz. Bisa. Iya. Ya, berkumpul. Nah, bisa berkumpul juga bisa. Ajtami' juga bisa, rapat ya. Rapat jelas berkumpul. Ayo, Ustaz. Baik. Ahsan, barakallahu fiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penelpon yang pertama Ustaz dari Aceh. Ya. Kami menunggu, silakan penelpon yang berikutnya sekali lagi di nomor telepon 021-823-6543. Kami persilakan. Iya. Silakan, kami persilakan untuk bisa berpartisipasi. Anda diberikan kesempatan untuk memutar nomor 021-823-6543. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Ini saya dari Bondowoso. Dari Bondowoso. Dengan Bapak siapa, Pak? Saya ini Bapak Abdurrahman. Naam. Ya. Baik, Bapak Abdurrahman, siap? Saya ini mau nanya, Pak. Oh, mau bertanya saja. Oh, iya, iya. Boleh, Ustaz? Iya, iya. Nanya, saya ini orang awam. Iya. Orang awam itu saya ini nanya bagaimana itu bisa sukses di dalam artinya di dalam akhir nanti ini. Baik. Baik, Bapak. Jazakallahu khairan Bapak Abdurrahman di Bondowoso. Namun kita sedang dalam pembahasan bahasa Arab, ya, Ustaz. Iya. Tampaknya pertanyaan seputar akidah ini, Ustaz. Oh, ke akidah ya. Nanti bisa langsung nanti kepada guru yang ngisi ya, para ustaz yang ngisi terkait akidah ya. Iya, jadi kita ini bahasa Arab, kita fokus pada bahasa Arab ya. Baik. Iya. Insya Allah nanti ada kesempatan buat Bapak Abdurrahman di Bondowoso untuk bisa bertanya nanti di kajian khusus ya, terkait dengan akidah. Baik, sekarang dalam pembelajaran bahasa Arab, silakan kami persilakan para pemirsa untuk bisa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran bahasa Arab di kesempatan malam hari ini. Kami persilakan sekali lagi untuk memutar nomor telepon 021-823-6543. Kami persilahkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Umu? Umu Fatimah. Afan Umu Fatimah di Bekasi. Ya. Umu Fatimah, baik. Silakan. Naam, tafadhali ya Umu Fatimah. Assalamualaikum ya san. Naam. Tsanian al-muzari'una fil mazra'ati. Naam. Ini pakai contoh kalimat yang atas boleh, san? Boleh, boleh. Silakan saja. Yang fokus terkait dengan jamak muskil itu yang fokus di situ. Usaidul muzari'ina fil mazra'ati. Ajtami'u juga Ustaz ya. Silakan. Ajtami'ul muzari'ina. Ajtami'u. Ajtami'u al muzari'ina fil mazra'ati. Ajtami'u ma'al muzari'ina fil mazra'ati. Apa beda pertama yang kedua? Mal farku baina awal wa thani? Al muzari'in awal, muzari'in kadzalika ats-tsani. Kalau muzari'un marfu', muzari'in mansub. Mansub. Nah. Baik, ulang kembali. Yang mansub seperti apa? Ulang kembali. A'id. A'idi. Usa'idul muzari'ina fil mazra'at. Ada mansub. Nah. Baik, dari mana tahu mansub? Alamat nasab ya nun. Ya nun. Nah. Baik, kalau majrur? Sama. Sama. Terus bagaimana bedakannya mansub dengan majrur? Itu konteks kalimatnya, Ustaz. Baik. Di mana? Oh, yang tadi ajtami'u ma'al mudarrisina itu majrur. Dari mana tahu majrur? Ada huruf ada dzaraf. Dzaraf. Nah. Berarti al-mudarrisin jadi apa? Al-muzari'in jadi apa? Muzari'in menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya majrur. Nah. Jadi ma' itu ada dzaraf, itu dzaraf makan ya. Nah, nah. Kalau yang pertama maf'ul bi. Maf'ul bi. Mansub. Nah. Baik, sadisan nomor 3. As-suhufiyyu. Apa tadi coba? Tadi apa artinya al-muzari'un fil mazra'ah? Petani Ustaz. Para petani ya. Para petani di kebun. Di sawah, di sawah, di ladang. Kalau kebun itu hadiqah ya. Para atau bustan. Di... bustan, kebun, hadiqah, kebun. Kalau ini al-mazra'ah itu di ladang atau sawah. Dan. Baik. Rakam 3. As-suhufiyyun ya Ustaz ya. As-sahafiyyun. As-sahafiyyuna amamal qasri. Qasri, na'am. Terjemahnya? As-sahafiyyun apa Ustaz? Ya. Belum. Sahafi. Sahafiyyun. Jamaknya sahafiyyuna. Wartawan. Makanya hasil tulisannya betul-betul mereka katakan sahifah, koran, jaridah. Jadi sahafiyun itu wartawan, para wartawan. Amamal qasri. Amamal qasri, di depan. Di depan apa Ustaz? Hah? Kalau al-qasrul abyad apa dia? Al-qasrul abyad. Gedung putih. Iya, jadi qasr itu ada istana ya. Oh, istana. Nah, amamal qasri di depan ya. Istana. Depan. Oh, ya. Para wartawan itu di depan istana. Iya. Usaidus sahafiyina amamal qasri. Iya. Ajat. Apa itu usaid? Usaid, aku menolong. Menolong, membantu, iya. Para wartawan. Terus? Ajatami'u ma'as suhufiyina. Jangan suhuf, sahafiyin. Ajatami'u ma'as suhafiyina amamal qasri. Iya, baik. Ahsant, barakallahu fiik. Fikum barakallahu, jazakum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan untuk Umu Fatimah di Bekasi sebagai penelpon yang kedua saat iya. Untuk mengikuti latihan kita di kesempatan malam hari ini. Kami persilahkan kembali untuk penelpon yang berikutnya di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya. Silakan. Tampaknya belum tersambung ya. Kami persilakan sekali lagi para pemirsa dan pendengar Roja untuk bisa ikut berpartisipasi dalam pembelajaran bahasa Arab ini. Anda bisa memutar nomor telepon 021-823-6543. Kami persilakan. Baik, tampaknya belum tersambung kembali Ustaz. Iya. Tampaknya hari ini ini banyak tambahan ini Ustaz. Ziarah buat ikhwah di studio. Iya, silakan. Baik, kami persilakan. Ar-rabi' as-sa'iquna fil mauqifi. Naam. Ustaz. Apa terjem? Para pengemudi itu di halte Ustaz. Iya. Pak. Terminal. Terminal. Iya. Usaidus sa'iqina fil mauqifi. Iya. Ajtami'u ma'as sa'iqina fil mauqifi. Iya. Rukun 5. Khamis. As-sa'imuna Nah itu fil kurang masjidi. Ya. Nah ini dia. Kurang tambah fi, boleh amam juga boleh. As-sa'imuna fil masjidi. Atau as-sa'imuna amamal masjidi. Taib. Jadi yang berpuasa. Ada kurang fi atau kurang dzaraf ya. Itu tolong ditambah itu. Terus usaidul usaidus saimina fil masjidi. Iya. Ajtami'u ma'as saimina fil masjidi. Baik, ahsant. Barakallahu fik. Intinya adalah yaitu jamak mudzakkar salim. Ketika dia mansub pakai iya, ketika jar juga pakai iya. Itu inti daripada latihan ini. Demikian juga musanna, ketika mansub pakai iya, ketika jar juga pakai iya. Adapun perbedaan musanna yang mansub, jamak muzakkar yang mansub, kemudian apa? Jar yang musanna, kemudian jar yang jamak mudzakkar salim adalah perbedaan pertama nunnya. Kalau musanna nunnya kasrah. Kalau jamak mudzakkar salim nunnya fathah. Kemudian sebelum ya kalau musanna itu fathah. Kalau jamak mudzakkar salim sebelum ya-nya kasrah. Ya. Jangan dibalik-balik ya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Ini tadribul khamis, latihan yang kelima. Baik, kita coba kembali, Ustaz. Iya, silakan. Baik, kita coba kembali angkat penelpon di 021-823-6543. Kami persilakan Anda bisa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran bahasa Arab ini. Kami persilakan. Mohon maaf, terputus kembali. Dan kami ingatkan, insya Allah untuk kitab ini kita akan tampilkan di layar kaca sehingga Anda bisa langsung membaca dengan kitab yang kami tampilkan di layar kaca. Kami persilakan untuk penelpon yang berikutnya di 021-823-6543. Halo. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Iya, saya dengan Arifin Hidayat di Tangerang, Banten. Nah, baik, Bapak Arifin Hidayat siap sudah untuk ikut dalam latihan ini, Bapak? Ingin bertanya saja, Ustaz, boleh nggak? Ingin bertanya aja, iya. Baik. Terkait dengan bahasa Arab, Bapak? Iya. Baik, silakan. Itu perbedaan isim, fi'il, sama huruf itu apa, Ustaz, ya? Masya Allah, baik. Ini perbedaan isim, fi'il, dan huruf. Baik. Iya. Ustaz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya pertanyaan ini saya. Kembali kepada materi awal. Nah. Ya. Kembali kepada materi awal ya. Kalau isim itu kata benda. Noun. Ya kan? Kalau bahasa antum. Iya, noun. Bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda ya. Kalau noun apa itu bahasa Sunda? Kata benda. Jadi kalau yang pernah belajar bahasa Inggris ya. Nah. Kata benda maupun yang dibendakan kalau bahasa kita. Kata benda adalah kata yang bisa dilihat, kemudian apa, bisa diraba. Nah, ada yang dibendakan, itulah berasal dari kata kerja, itu abstrak. Contoh bepergian, kalau pergi kata kerja, bepergian itu bukan kata kerja. Nah, itulah apa, kata yang dibendakan berasal dari kata kerja. Kalau tidak salah itu kaedah yang dulu waktu isi di tahun 70-an saya belajar. Ya, mungkin anak-anak sekarang juga tahu ya. Nah, itu termasuk isim. Jadi kalau fi'il adalah kata kerja. Nah. Kemudian kalau huruf adalah seperti kata depan ya, dan. Apalagi? Kata sambung ya. Iya. Kata sambung. Nah, ini kajian di awal-awal sebetulnya ya. Dikajian di awal-awal. Itu dari tinjau dari sisi makna ya. Dari sisi mana itu? Isim adalah kata benda, itu si makna. Adapun untuk tanda kita sudah pelajari di awal. Apa tanda isim? Ada tanda fi'il. Tidak ada tanda isim, jika tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fi'il, berarti itu huruf. Jadi tidak adanya tanda itu juga huruf. Apa itu juga tanda. Tidak adanya tanda itu juga tanda. Tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fi'il, berarti itulah huruf. Jadi coba kembali lagi ya, di kajian itu kajian-kajian awal ya, mungkin Bapak ini tidak ngikut dari awalnya. Iya, mungkin saya sampaikan di antaranya isim tandanya bertanwin. Maka itu saya sampaikan di awal bagi pemula, ambillah untuk memantapkan kitab yang berharakat ya. Kalau enggak berharakat kita enggak bisa tanwin, enggak bertanwinnya. Jangan kita ambil kitab kuning. Nah, kitab kuning kalau sekarang sudah jadi putih ya. Arti kitab kuning ada kitab yang tidak ada harakatnya. Nah, itu enggak bisa kita mengetahui isim karena enggak ada harakat. Makanya untuk pemula, ambillah kitab yang ada harakatnya. Kitab yang paling agung utama Al-Qur'an, ada harakatnya kan? Ya, yang kedua hadis. Rata-rata hadis itu ada harakatnya. Nah, itu lihat. Walaupun enggak tahu makna, kita untuk awal bukan melihat makna dulu. Melihat tadi apa? Ini kaedah ya. Iya. Nah, tanda isim. Apa tandanya? Yang bertanwin. Nah, kalau bertanwin berarti itu isim. Sudah selesai, sudah. Bukan dia kata kerja. Bukan fi'il. Atau maka alif lam. Kitab, al-kitab. Dhalikal kitab. Al-kitab kan? Alhamdu. Ada alif lam. Berarti alhamdu isim. Nah, begitulah seterusnya. Nah, itu di antara ya. Nanti bisa lihat kembali ke belakang ya. Nah, kalau fi'il, kata kerja ya. Ini kata kerja. Itu juga ada tandanya. Baik, nanti mungkin bisa di apa? Bisa dilihat kembali siaran ya. Betul. Iya, banyak siaran yang masuk di YouTube ya. Betul. Iya. Silakan bisa diakses di iya. Roja TV iya. Di YouTube. Di sana Bapak bisa mengakses siaran-siaran lama kami, rekaman iya. Di dasar bahasa Arab ini. Insya Allah di sana pertanyaan Bapak insya Allah bisa terjawab. Iya. Baik, untuk yang berikutnya kami persilakan kembali untuk pemirsa dan pendengar semua untuk berpartisipasi dalam latihan kita di malam hari ini. Silakan diputar 021-823-6543. Kami persilakan. Iya. Memang kalau latihan ini ya. Agak deg-degan dikit Ustaz. Sebetulnya mudah, sudah ada contohnya, tinggal nyontek. Tinggal nyontek. Iya. Fiilnya enggak usah diubah lah fiilnya. Ikutin saja. Baik, untuk yang tadi Bu Khamis ini mungkin kita panaskan juga dengan iya. Ikhwah di studio mungkin Ustaz. Silakan ya. Untuk memberikan contoh. Bismillahirrahmanirrahim. At-tadribul khamis hawil jam'al muannatsil marfu'a ilal mansubi wal majruri ma'addabti bisyakli kama fin namudaj. Iya. Namudaj al mudarrisatu ma'al mudirati qabiltu qabaltu qabaltul mudarrisati ma'al mudirati. Iya. Iltaqaitu bil mudarrisati ma'al mudirati. Baik. Nah, ini mana jamak muannasnya? Al mudarrisat. Al mudarrisatu yaitu jamak plural. Kemudian salim atau salim beraturan, muannas perempuan. Jadi jamak perempuan atau dianggap perempuan yang beraturan. Karena jamak muannas salim ini ada kalanya yang berakal, ada kalanya kata benda. Baik. Baik, mungkin yeah. Kita berikan kesempatan yeah. Dulu untuk pemirsa dan pendengar yang yeah. Ingin berpartisipasi, kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana coba masuk lagi. Naam, tafadhali ya Om. Naam, Ustaz. Langsung Ustaz. Langsung, iya. Awalan al-ummahatu ma'a auladihinna. Iya. Ibu-ibu para ibu itu bersama anak-anak mereka. Iya. Qabiltu. Iya. Qabaltu. Nah, Ustaz. Qabaltul ummahati ma'a auladihinna. Iya. Saya menyambut Ustaz. Menemui. Iya. Saya menemui para ibu-ibu itu dengan bersama anak-anak bersama, mereka. Bersama ibu-ibu itu bersama anak-anak mereka. Nah, Ustaz. Iya. Untuk yang majrur, iya. Iltaqaitu bil ummahati ma'a auladihinna. Iya. Kalau iltaqa itu saya menemui juga. Bertemu. Bertemu. Iya. Saya bertemu dengan para ibu-ibu itu bersama anak-anak mereka. Iya. Nah ini mana siapa? Tu berubah jadi ti. Jadi al-umti jama manasal harakat cuma dua ya. Dhamma dan kasrah. Nah kalau dhamma yeah, jelas marfu. Itu belum diragukan lagi. Nah yang kasrah ini adalah bisa mansub, bisa majrur. Tandanya sama. Sekarang bagaimana membedakannya? Lihat amil yang masuk ya. Jadi kalau pertama itu amil nasab itu fi'il. Fi'il qabala itu fi'il muta'addi, membutuhkan objek. Fi'il itu yang memansubkan mudarisat, makanya qabaltul mudarisati. Saya menemui para guru perempuan bersama direktur ya. Kabul iltaqaitu bi. Nah, itu bertemu. Pakai ba dia. Iya. Makanya bil mudarisat berarti apa? Majrur, ada huruf bajar. Demikian juga tadi qabaltul ummahati ma'a auladihinna iltaqaitu bil ummahati ma'a auladihinna. Baik, rakam isnain nomor 2. Ustaz. Ya. Sanian al-akhawatu ma'a azwajihinna. Iya. Para saudari perempuan itu bersama iya, suami-suami mereka. Iya, bersama suami-suami mereka. Iya. Nah, Ustaz. Qabaltul akhawati ma'a azwajihinna. Saya menemui para saudari perempuan itu bersama suami-suami mereka. Iya. Iltaqaitu akhawati ma'a iltaqaitu bi. Oh, nama Ustaz. Iya. Iltaqaitu bil akhawati ma'a azwajihinna. Iya. Saya bertemu dengan para saudari perempuan itu, saudari-saudari perempuan itu bersama suami-suami mereka. Iya, ahsant, barakallahu fiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, kesempatan malam hari ini ya, kami persilahkan ya Ustaz untuk ya, menelpon kedua kali atau ketiga kali ya, tampaknya memang silakan di malam hari ini diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bisa berpartisipasi dalam pembelajaran bahasa Arab ini. Baik, kami persilakan kembali, kita coba angkat penelpon yang berikutnya di 021-823-6543. Kami persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Umu? Di Pacitan Ustaz. Enam, tafadhali ya Om. Naam. Nomor Robi. Rakam salasa. Nomor 3. Rakam salasa. As-salis at-tilmizatu ma'a abaihinna. Iya. Qabaltu tilmizati ma'a abaihinna. Kira-kira itu bitilmidati ma'a abaihinna. Iya. Ma makna? Apa artinya? Masyaallah. Oh, terputus tampaknya. Iya. Tampaknya terputus. Jadi at-tilmidat murid-murid perempuan bersama ayah-ayah mereka. Jadi kalau qabal tuh saya menemui murid-murid perempuan bersama ayah-ayah mereka. Iltaqaitu saya bertemu dengan para murid perempuan bersama ayah-ayah mereka. Baik. Baik, kami mohon maaf ya, untuk Umu di Pacitan tampaknya ada sedikit gangguan ya, teknis terputus. Silakan Anda bisa memutar kembali 021-823-6543. Demikian juga silakan pemirsa dan pendengar yang lainnya. Kita coba kembali angkat penelpon yang berikutnya, kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Pak Ridwan di Jambi. Pak Ridwan di Jambi. Baik, silakan Bapak Ridwan di Jambi. Ya, tolong ditampilkan di TV. Iya, silakan. Rakam arba. Rakam arba. Al-hadimatu. Kha, huruf kha ya. Al-khadimatu. Khadimah. Al-khamidat. Al-khadimatu. Masya Allah. Oh, Masya Allah, terputus kembali. Masya Allah, Bapak Ridwan di Jambi, kami mohon maaf tampaknya ada sedikit hambatan, gangguan. Terputus, silakan bisa diputar kembali di 021-823-6543. Silakan. Tampaknya juga dipengaruhi oleh cuaca sangat hujan deras di wilayah Bogor ini. Tapi kami persilahkan, semoga tidak menyurutkan semangat ya Ustaz, untuk belajar bahasa Arab kita di kesempatan malam hari ini. Silakan bisa memutar nomor 021-823-6543 untuk berpartisipasi. Silakan. Iya. Silakan. Baik, kami persilakan. Insya Allah kita akan tampilkan di layar kaca Anda untuk kitab yang kita pelajari di kesempatan malam hari ini. Anda bisa membaca dari layar kaca Anda. Silakan. Baik, tampaknya memang hari ini harinya Ikhwah di studio. Baik, kami persilakan Ikhwah di studio. Ar-Rabi الخادمات مع صديقات مع صديقاتهن. Iya. Terjem. Para pelayan wanita itu bersama teman-teman mereka. Iya. Qabaltu al-khadimati ma'a sadiqatihin. Iya. Yang majrur iltaqaitu bil khadimati ma'a sadiqatihinna. Ahsanta, barakallahu fiik. Naam. Baik. Tampaknya ada penelpon lagi yang mencoba masuk, Ustaz. Iya, silakan. Kami coba angkat dulu penelpon di rumah, silakan. Oh, mohon maaf terputus kembali. Iya. Tampaknya hari ini tidak stabil nih, Ustaz, sambungan. Namun kami harap tidak membuat semangat menjadi kendur. Semoga tetap bersemangat seperti Ikhwah di studio. Kami silakan kembali Ikhwah di studio untuk Ikhwah studio. Tadi diterjemahkan belum? Saya menemui para pelayan wanita bersama teman-teman mereka. Saya bertemu yang majrur, saya bertemu dengan para pelayan wanita bersama teman-teman mereka. Baik, ahsan. Masyaallah. Baik, kita coba angkat kembali penelpon yang terputus. Kami mohon maaf. Silakan Anda bisa mencoba kembali memutar nomor 021-823-6543. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Bapak Ridwan di Jambi. Ya, Ustaz. Betul. Baik. Ya, silakan. Kami persilakan. Silakan ditampilkan di layar kaca dan silakan dibaca Bapak Ridwan. Nomor berapa? Rakam 5, nomor 5. Al-Khamis, belum nampak. Belum terlihat ya, silakan. Kami mohon operator bisa menampilkan di layar kaca. Ya, silakan. Al-Hayyat. Kha. Masya Allah. Terputus kembali. Terputus lagi. Tampaknya mungkin terlalu kecil mungkin saat di layar kaca. Kami mohon maaf Bapak Ridwan di Jambi. Tampaknya kami mohon maaf. Insya Allah Anda bisa memutar kembali nomor telepon. Mudah-mudahan tersambung kembali. Tampaknya memang hari ini banyak gangguan ini. Banyak gangguan cuaca dan banyak telepon yang terputus. Baik, kita coba angkat kembali di 021-823-6543. Kami persilakan. Iya. Mohon maaf, tampaknya bisa dikecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Mohon maaf, Bapak, tampaknya ada feedback. Kami mohon untuk mengecilkan televisi atau radionya, Pak. Radio. Iya, baik. Di radio, Bapak, menyimaknya? Radio. Baik, Bapak, ada kitabnya, Bapak? Ada. Baik, silakan, Bapak. Silakan. Mohon maaf, Bapak, tampaknya radionya masih terlalu kencang. Bisa dikecilkan terlebih dahulu suara radionya Bapak, cukup mendengarkan lewat pesawat telepon terlebih dahulu. Iya, iya, iya. Sudah, sudah. Baik, silakan Bapak. Rakam Hamis. Nah, Pak. Rakam Hamis. Iya, silakan Pak. Tafadhol. Al-Khayyatatu fil Masna'i. Al-Khayyatatu, ya. Al-Khayyatatu fil Masna'i. A'id, ulang kembali. Al-Khayyatatu fil Masna'i. Iya. Terjem. Para tukang jahit itu di perusahaan. Iya. Perusahaan, di pabrik, sama ya. Taib, Masna. Terus. Al-Khayyatatu fil Masna'i. Iya. Aku menemukan para penjahit itu di pabrik. Iya. Iya. Takoy itu Al-Khayyatatu fil Masna'i. Iya. Aku bertemu para penjahit itu di pabrik. Jahit, ahsant. Baik, langsung tadribus sadis ya. Langsung saja, karena masuk agak susah. Iya. Langsat. Iya. At-tadribus sadis. Hawil af'alal mutal marfu'atah. Hawilil af'alal. Ini kurang alif ya. Setelah ain itu alifnya. Makanya untuk sementara kita belum cetak dulu. Sampai ini selesai, ya ada beberapa harakat dan huruf yang kurang, maka kita akan perbaiki. Ya, hawilil af'ala, ainnya fathah, ada ainnya ada alif ya. Nah, jamak saja ya. Iya, betul. Nah, hawilil af'ala mu'tallata al-marfu'ata ila mansubati wal mazlumati mahadabti bisakli kama inna mujazi. Naam. Apa arti itu? Inna mujazi. Coba terjemahkan. Palingkanlah fi'il mu'tah yang marfu kepada yang mansub dan yang mazlum dengan memberi sakal. Iya. Seperti pada contoh. Iya. Jadi hawil ubahlah fi'il-fi'il yang mu'tallah, fi'il yang ada huruf ilatnya di akhir ya, itu maksudnya. Iya. Fi'il yang berpenyakit di akhir. Yang marfu' kepada mansub dan majzum serta diharakatkan dengan tepat. Bab itu tepat. Beserta tepatkan syakalnya. Nah, arti diharakatkan dengan tepat seperti contoh. Taib. Contoh. An-namudaj. Yardo rajulu. Lam yardo rajulu. Iya. Lam yardo ar-rajulu. Ar-rajulu. Namsat. Terus apa perubahan di situ? Ini ya, sebentar. Nanti juga akan ada pembahasan khusus ya. Ini baru pemanasan tentang nasab dan jazam. Nanti setelah bab ini ada tentang nasab dan jazam. Ini namsat. Sudah ada di tanda-tanda Arab ya. Sebenarnya itu baru global ya. Iya, nanti selanjutnya bab selanjutnya adalah secara rinci. Apa perbedaannya? Pertama, kedua, ketiga, ada tiga kolom itu atau tiga kelompok. Yardur rajulu, lan yardur rajulu, lam yardur rajulu. Yang pertama marfu, yardur rajulu, marfu. Yang pertama marfu. Naam. Baik, dari mana tahu marfu? Yardo fi'il madi, fi'il mudhari. Taib, dari mana tahu marfu? Yardo rajulu. Dari fa'ilnya. Dari fa'il. Naam. Taib, kalau yang kedua, lan? Lan, harku nasab. Lan yardo rajul. Yardonya, ada perubahannya? Mansubun bil ya. Mansub dengan ya, mana ya di situ? Ya, di ujung. Hah? Yardo. Ya, di ujungnya. Di ujung bukan ya itu. Ujung itu alif. Alif. Enggak. Yang saya tanya, apa perbedaan pertama dan kedua? Yardha, kedua yardha juga. Tidak ada perubahan kan? Bentuknya tidak berubah, tapi i'rabnya berubah. Berubah. Dari mana tahu berubah? kemasukan amiran. Nah, kalau yang di awal marfu ya, tandanya apa? Tidak ada amil nasab dan tidak ada amil jazam. Itu saja. Litajarrudihi anil nasibi. Sahih, litajarrudihi anin amilin nasbi wal jazmi. Wah. Menguasai istilah ini bagus. baru apa terbongkar ya. Iya, Ustaz. Iya, tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazam. Itu litajarrudi. Nah, berarti dia marfu. Kemudian yang kedua ada amil nasab yaitu lan. Ya. Berarti yardha itu mansub, ya. Tapi secara lahir ya enggak kelihatan tanda nasabnya. Karena dia diakhiri oleh alif, alif tidak bisa diharakatkan. Ini sama persis dengan apa? Isim maksur. Isim maksur apa? Musa, al-mustashfa, ya. Al-asa. Ya. Terus apa-apanya bagaimana saat itu? Sebentar dulu. Nah, kemudian yang ketiga? Yang ketiga mazum. Nah, mazum. Apa tanda jazamnya? Lam. Lam yang menjazamkan. Fiilnya lam. Berubah? Berubah. Ilam berubah. Hasbul alif. Iya. Fiil mudhari' mu'til akhir mazum bi hadfi harfi illah. Insyaallah akan ada pembahasan lebih lanjut. Itu sudah ada di tabel ya, sudah ada di tabel sebelumnya. Nah, sekarang coba i'rabkan yardar rajulu yang pertama, yardar rajulu. Gimana i'rab yardar rajulu? Diuraikan. Yardha? Yardha fi'il mudhari. Marfu'un? Marfu'un wa alamatu rabbi. Apa? Perhatikan setiap fi'il mudhari kalau belum ada imbuhan di akhir, baik alif atau waw atau ya, berarti dhammah. Itu sudah jelas. Iya. Yadribu, yajlisu. Cuma di sini dhammahnya tidak bisa dinampakkan. Kena alif. Dhammah muqaddarah. Itu dia. Dhammah muqaddarah alal alif. Alal alif. Nah. Terus, mana'a min zuhuriha? Mana'a min zuhuriha lita'azur. At-ta'azur. Bukan lita'azur ya. Kalau kita pakai istilah mana'a, min zuhuriha at-ta'azuru. Karena itu fa'al pada mana'a. Jadi mengira pun harus sesuai dengan uslub bahasa ya, kaidahnya. Mana amin zuhuriha at-ta'adzuru. Nah. Ustaz. Ya. Baru ar-rajulu fa'il. Nah, sekarang coba i'rab yang yardha yang kedua. Lan yardha. Yardha kedua. Lan harfu nasbin. Iya. Yardha. Nasbun. Ba fi'il mudhari. Mansubun. Iya. Wa alamatu nasbihi. Iya. Wa alamatu nasbihi fathatun. Iya, jadi fathah. Fathatun alal alifi. Fathah muqaddarah. Naam, Ustaz. Alal alif. Naam min zuhuriha. At-ta'adzuru. At-ta'adzuru. Iya. Uzur, tidak bisa nampakkan. Baik, ahsan. Terus yang ketiga, yardha, lam yardha? Lam harfu Jasmin. Right. Yardha fi'il mudhari mazumun. Ya. Mazumun tas'at. Mazumun bilam wa alamatu jazmihi. Wa alamatu jazmihi hasfu alif. Hasfu harfi illah ya. Hasfu harfil illah. Dibuang huruf illatnya wa huwa wa hiya atau wahuwa kembali berharf wahuwa al-alifu jayid. Nah, bagus, Masya Allah Bapak ini semangat ini. Baik, yang kedua Pak, baris kedua. Satu aja, Saidham Khalid, Sat. Hah? Saidham Khalid. Oh, Idham Khalid, Masya Allah. Sudah lama tak bersuah nih. Ya, saya mau ini aja, mau nanya tuh kitab kedua kapan, Sat? Apa? Kitab yang kedua kapan? Sudah, Insya Allah sudah Pak, sudah selesai ini. Nah, sudah. Nanti kalau sudah mau selesai Insya Allah hadir Insya Allah. Saya kemarin nggak kebagian, mau nanya dari sekarang. Oh gitu, Insya Allah kebagian Insya Allah. Iya, nanti tolong diumumin di radio. Oh iya iya. Iya. Terima kasih Insya Allah ya, terima kasih ya. Baik, sama-sama, Masya Allah. Iya. Assalamualaikum. Ini peserta setia ini lama ini. Yeah. Mungkin beliau apa sibuk, cuma kita mungkin mengikutin dengan mendengar ya. Iya. Yeah. Nah, karena insya Allah yang terluput dari pembelajaran malam hari ini bisa mengakses di media sosial kita, di Roja TV. Baik Ustaz, mungkin kita coba kembali angkat telepon berikutnya Ustaz. Namanya mulai semakin panas Ustaz, dan hujan sudah pergi. Mudah-mudahan sinyal tidak terganggu kembali. Silakan Anda bisa memutar nomor 021-823-6543. Kami persilakan. Ya. Silakan, kami persilakan. Ya, tampaknya masih ada kendala Ustaz. Iya. Tampaknya sudah ada yang masuk kembali, kita coba sapa kembali. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Naam, tafadhali ya Om. Naam. Lanjutnya tadi Ustaz. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tad'ul mar'atu. Naam. Lam tad'ul mar'atu. Lam tad'ul mar'atu. Iya. Terus? Terus? Coba i'rab. Ahmad. Sebentar, i'rab dulu. Iya. Oh, i'rab. Tad'u. Apa i'rabnya? Tad'u fi'lun mudarri'un marfu'un. Iya. Wa'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal wawi. Bitajarrutihi 'anil awamin an awamilin nasbi wal jazmi. Anil amilin nasbi. Amilin nasbi wal jazmi. Baik, dhammahnya seperti apa sih? Lantar. Ulang kembali. Belum selesai, belum tuntas itu. Dhammahnya zahira atau muqaddara? Dhammatun muqaddaratun alal wawi. Terus? Mana'a min zuhurihi at-ta'adur. Zuhuriha ya. Kenapa ha? Kena dhammah mu'annas. Mana'a min zuhuriha. Mana'a min zuhuriha at-ta'adur. Li'annahu at-ta'adur. At-ta'adur. Kenapa at-ta'adur? Mu'alul akhir. Kenapa at-ta'adzuru? Li'anahu fi'lun mu'tal akhir. Ustaz. Akhir, wow. Bisa enggak diharakatkan dhammahnya? Bisa, tapi sulit, Ustaz. Sulit, tapi bisa kan? Baik, bisa. Kalau ta'adzur apa beda? Yang pertama, mal farqu bainal awal wa tsani, yarda, tad'u. Yarda fi'lnya mu'tal akhir. Akhirnya alif. Ustaz. Alif. Baik, dhammahnya? Muqaddara. Yang ini wawu, Ustaz. Hah? Kalau yang kedua wawu, mu'tal wawi. Iya, enggak terkait dengan alamat i'rabnya, dhammah itu. Apa bedanya yang dhammah yang pertama dengan dhammah yang kedua pada alif dan pada wawu sama-sama muqaddara? Kenapa istilahnya ta'adzur kedua-duanya? Baik. Belum tahu Ustaz. Kalau yardha alif itu ta'adzur. Apa istilah ta'adzur? Udzur. Apa maksudnya? Tidak bisa. Tidak bisa nampakkan sama sekali. Tidak bisa dituturkan. Tidak bisa diharakatkan. Oh na'am ya. Oh mungkin yang kedua itu aksikol ya Ustaz, ya? Bukan mungkin lagi. Memang itulah benar jawabannya. Ini sama dengan isim mankus ya. I'rabnya ya, ya. Oh, kalau isim mankus kan ya. Ya. Ya. Ya, ini waw sama. Enggak bisa dibaca tad'u. Waw bardhamma itu berat. Makanya karena masih bisa dibaca tapi berat, maka istilah ba as-siqalu. Mana'a min zuhuriha as-siqalu. Ya. Oh, nah. Ya. Li'annahu fi'il mu'tal wawi. Terus tad'u lan tad'u. Ya. Lan tad'u. Lam harfu nasbin mabniun ala sukun. Tad'uwa fi'lun mudari'un mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddara. Al-muqaddara Ustaz. Enggak, saya tanya. Jangan terpancing. Fathatu zahira. Fathat zahira. Kenapa fathat zahira? Mansubun binan. Kenapa fathah zahirah? Karena muqtal wawu Ustaz. Ya, harakatnya ketika wawu itu kalau fathah itu tidak berat. tidak berat. Lan makanya diharakatkan fathah karena fathah itu tidak berat. Maka fathah zahirah. Lan tad'uwa. Iya. Sudah ada di tabel ya. Baik. Terus yang ketiga, lam tad'u. Lam tad'u, lam harfu jazmin, ya. Mabniun ala sukun. Tad'u fi'lun mudhari'un madzmumun bilam. Wa 'alamatu jazmihi hadfu harfil 'illah. Illah, sahih. Nah, ahsant. Baik, terus baris yang selanjutnya. Ahmadu. Ahmadu yajri. Ahmadu lai yajriya. Ahmadu lam yajri. Nah, ini sama dengan waw ya. Sama dengan waw ketika marfu dhammah muqaddarah alal ya litta'adzur. Lissiqal ya, bukan ta'adzur ya, lissiqal. Kena yajri masih bisa diharakatkan dhamma yajriyu. Nah, cuma dia berat. Maka dimuqaddarakan, ditakdirkan di situ ada dhammah tapi tidak dibaca dhammahnya. Kena berat. Kalau mansub sama dengan waw ya, fathah zahirah. Majzum sama, ketiga-tiganya sama majzum, yaitu dibuang huruf illat. Ya. Ahsant, barakallahu fik. Nah, ya. Ustaz tanya sebentar Ustaz. Iya. Untuk yang di Al-Qur'an itu qalal mala'u, mala'u itu jamak Ustaz ya? Qalal mala'u. Naam. Iya. Jamak. Itu mufradnya apa Ustaz ya? Kenapa? Mufradnya. Coba nanti ya saya lihat ya. Iya. Saya ragu saya. Iya, nanti coba saya lihat. Nah. Nah, Ustaz. Baik. Syukran jazakumullah khairan. Oh, iya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazakillahu khairan untuk ibu yang kembali berpartisipasi dan alhamdulillah Ustaz di malam hari ini banyak yang terputus, iya. Namun yang tersambung juga alhamdulillah bisa memaksimalkan latihan kita di malam hari ini. Masih ada waktu, kami persilakan kembali untuk berpartisipasi, silakan putar nomor 021 823 6543. Kami persilakan kembali. Ya, baik, kami persilakan. Baik, tampaknya Ustaz, kita hari ini hari ikhwan di studio Ustaz. Iya, mungkin bisa dituntaskan ini karena tidak perlu di Irab lagi, sudah ada contoh tadi Irab ya. Baik. Iya, insya Allah malam ini dituntaskan, pekan depan kita bisa masuk pada modul baru insya Allah. Baik, kami persilakan ikhwan di studio. Semua di studio. Iya. Awalan, nahnu natamanna. Iya. Lan natamanna, lam natamanna. Nahnu lan natamanna. Nahnu lan natamanna. Nahnu lam natamanna. Ketika lam, apa huruf akhirnya? Ketika lan huruf Mas, akhirnya. Lam, lam, terakhir. Apa huruf akhirnya? Alif masih. Huruf akhir. Ketika lam, bagaimana? Ketika lam, hadfu, harfi, illat. Berarti huruf akhirnya apa? Huruf akhirnya nun. Nun, ya itu ditanya. Iya. Yeah. Karena enggak ditulis ya. Kalau ditulis kelihatan. Nah, nu lam nataman na. Huruf akhir nun bertasydid ya. Alifnya dibuang. Baik. Tamanna itu apa? Berangan ya. Berangan terkadang bermana berharap. Baik. Raqam Isnin. Fadhal akh. Isnin yarjul abu. Yarjul abu, bukan abu ya. Oh, yang tersirkan, al-ab. Yarjul abu. Abu. Yarjul abu, lan yarjual abu, lam yarju al-abu. Nah, lam yarjul abu. Tanpa waw ya. Tanpa biduni waw. Ya. Raja yar, mana raja yarju? Berharap. Berharap, iya. Salisan, tamsil mariyudotu. Iya. Lan tamsial mariyadatu lam tamsil mariyadatu. Iya, lam tamsil mariyadatu. Jayid. Arba'ah. Yakhsha al-qa'idu. Naam. Yakhsha lan yakhsha al-qa'idu. Lan yakhsha al-qa'idu. Huruf akhir apa? Alif. Sat. Alif. Iya. Lam yahsha al-qa'idu. Huruf akhir? Alif. Shin, Zat. Shin. Shin. Apa? Berapa? Sya, sya. Sebutkan. Berapa? Huruf shin. Nah, shin. Shin. Ya. Terdengarnya shim ya, bukan mim ya. Shin, shin. Shin, shin. Baru ditakit ya. Ashinu. Shin ya. Jadi lam yakhshal, lam yakhshal qa'id tanpa huruf alif ya. Iya. Ati yakhsha? Takut ya. Takut ya. Iya. Khafa. Iya, takut. Terus khamisan as-safinatu tadnu. Naam. As-safinatu tadnuwa. Hah? As-safinatu lan tadnuwa. Iya. As-safinatu lam tadnu. Lam tadnu. Huruf akhir? Nun. Nun. Iya. Buang waw. Buang waw. Baik. Apa arti as-safinatu tadnu? Perahu itu mendekat. Mendekat ya. Dana yadnu. Dekat. Makanya dunia, dunia, kehidupan ini katakan dunia. Karena itu yang paling dekat. Dunia itu isim tafdil ya. Untuk mu'annas. Kalau muzakarnya adna, adna paling dekat, ad-dunya maknanya juga paling dekat. Cuma adna itu untuk muzakar, kalau ad-dunya untuk mu'annas. Sama dengan apa? Al-akbar, al-kubra, al-akbar, al-kubra, dunia. Polanya sama. Cuma dunia itu akhirnya alif ya. Alif. Kalau kubra, alifnya alif bengkok, alif maksura. Coba ini. Ini terkadang ada yang tidak tahu ya. Sedikit. Ya. At. At dunia. Ini apa? Ya. Paling dekat, superlatif ya bahasanya. Superlatif kan? Ini untuk mu'annas. Kalau mudzakarnya al, al-adna, al-adna. Sama seperti apa? Al-akbar, al-akbar. Kalau mu'annas apa? Al-kubra. Kubra. Dun, dunya kubra. Sama. Iya. Yeah. Al-ahsan. Apa itu al-ahsan? Paling bagus. Kemudian untuk mu'annasnya al-husna. Ya. Al-husna. Walillahil asma'ul husna. Bagi Allah apa? Nama-nama yang paling agung. Nah, maka kehidupan sekarang dikatakan dunia, karena itu paling dekat dengan kehidupan bagi manusia. Nah, nanti terakhir akhirah kan? Baik, akhirat. Baik, alhamdulillah tuntas ya latihan kita di malam hari ini. Iya. Insyaallah ya, akan datang kita masuk pada huruf nasab ya, atau yaitu yang menasabkan fi'il mudhari serta bagaimana fi'il mudhari'nya dan contoh-contohnya serta contoh i'rab ya. Baik. Baik. Iya, mungkin ada pertanyaan? Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk ya, kesempatan malam hari ini yang telah membimbing kita dalam pembelajaran bahasa Arab, dan alhamdulillah di malam hari ini kita bisa menyelesaikan latihan di bab i'rab, dan insyaallah kita akan memasuki di kesempatan yang akan datang tentang huruf nasab. Dan ya, kami undang kembali Anda untuk bertanya jawab dalam sesi kita di kesempatan malam hari ini. Silakan bisa melayangkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081 989 6543. Baik, sebelumnya kami persilakan untuk ikhwa di studio apabila ada pertanyaan. Tampaknya tidak ada, berarti sudah ini, alhamdulillah sudah paham. Masya Allah ya, kesempatan malam hari ini benar-benar iya, jadi primadona ya. Iya, betul. Dan iya, juga tampaknya pertanyaan untuk pesan WhatsApp juga kesempatan iya, malam hari ini iya, tidak ada Ustaz. Baik. Tampak, nah, kemudian terakhir saya ingatkan tentang apa? Tanda-tanda i'rab bagi asma dan tanda i'rab bagi fi'il itu. ini termasuk mauru yang sangat penting. Dasar tapi penting. Dasar tapi apa? Penting. Ketika kita bikin kalimat, kalau kita tidak tahu tanda-tanda apa i'rab bagi isim maupun bagi fi'il, akan salah di dalam menyusun kalimat. Baik, ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.